Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Amma ba'd. Naam, kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang as-sakratani, dua penyakit yang merupakan tanda akhir zaman, di mana beramal di masa-masa fitnah di akhir zaman pahalanya lebih afdal daripada amalan 50 orang sahabat. Kita telah menyelesaikan membaca penjelasan tentang sakratul jahli, penyakit kejahilan. Selanjutnya kita membaca penyakit yang kedua. Qala wa tsaniyatu hubbul 'ishi wa hubbud dunya, cinta dunia. Hubbul 'ish wa hubbud dunya. Naam. Ini penyakit. Ya. Cinta dunia dalam artian kecintaan yang menjadikan seseorang meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya. Nah, adapun cinta dunia dengan kecintaan yang sifatnya tabiat, ini adalah tabiat manusia. Semua kita cinta dunia. Nah, ya, zuyina linnas hubbus syahwat, jadikan indah bagi manusia. Ya, yakni tabiat manusia mencintai dunia. Tapi yang tercela adalah mencintai dunia berlebihan sehingga melalaikannya, memalingkannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal maqsud. Wala fa idza ahabba dunya, jika dia telah mencintai dunia, nasiyal akhirata, maka dia akan melupakan akhirat. Ya, kalau sudah sampai pada tahap kecintaan yang berlebihan, dia akan lupa akhirat. Sebagaimana keadaan sebagian orang yang kita saksikan, ya. Orang-orang yang cinta dunia dari pagi hingga malam itu kerja, ibadah enggak ada, belajar enggak ada, kerja. Ya, nah ini banyak kita saksikan di perkotaan, aktivitas orang-orang kota itu subhanallah, sampai sebagian mereka, bahkan kalau bisa dikatakan sebagian besar mereka, mayoritas mereka, ya, tidak sholat, lupa akhirat. Wa sara ya'malu lid-dunya, sehingga dia pun beramal hanya untuk dunia. Ya. Ini sudah tercela kalau demikian keadaan. Nah, sementara Allah taala berfirman dalam surat An'am, Al-Qasas, tabtaghi fi ma ataaka Allahu, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, ya. Darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi semestinya akhirat dulu, ya, yang kita utamakan, akhirat yang kita utamakan. Dunia mengikut, jangan terbalik. Ya. Kerja dunia, dunia, dunia, nanti kalau ada kesempatan baru akhirat. Oke. Hey. Nanti kalau ada kesempatan, ya, waktu yang luang baru akhiratnya diperhatikan. Kalau tidak ada, maka dunia saja. Ini keliru. Ya, sangat jauh dari tuntunan Al-Qur'an. Baik. Jika dia sudah cinta dunia, lupa akhirat, sehingga dia pun beramal hanya untuk dunia. Fal ladzi yuhibbu syai'an, ini kaidah digarisbawahi, dicatat. ya, sebagai faedah. Ini kaidah. Falladhi yuhibbu syai'an ya'malu lahu. Orang yang mencintai sesuatu maka dia akan beramal untuknya. Alladhi yuhibbu syai'an ya'malu lahu. Orang yang mencintai sesuatu dia akan berupaya beramal untuknya. Nah, dia akan menghabiskan potensi yang ada di dalam dirinya ya untuknya, untuk sesuatu yang dia cintai itu. Habis seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Waktunya, pikirannya, energinya, seluruhnya untuk sesuatu yang dia cintai. Dia akan kerahkan seluruh ya kemampuannya untuk menggapainya. Nah. Baik. Fa ya'malu lid-dunya wa la ya'malu lil-akhirah. Orang yang cinta dunia lebih cinta dunia daripada akhirat, maka dia akan beramal untuk kehidupan dunia dan tidak beramal untuk akhirat. Nah, itu sudah sangat berbahaya sekali. Ya. Kalau itu adalah kegiatan duniawi yang dia lakukan untuk mengumpulkan dunia. Ya. Nah, dan melalaikannya dari akhirat, itu saja sudah ya salah menurut syariat. Terlebih kalau aktivitas keagamaan dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu dari dunia ini sudah sangat tercela. Ya, amalan-amalan akhirat diamalkan untuk menggapai sesuatu dari dunia. Nah, ini sudah musibah jika demikian keadaan. Nah, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasu. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang yang beramal hanya untuk dunia saja. Ya, amalan akhir. Ketika beramal dengan amalan akhirat, tujuannya adalah dunia, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, mendapatkan harta yang melimpah. Maka di akhirat, ya, tidak ada baginya kecuali neraka. Nah, baik. Ini bahayanya berlebihan cinta dunia. Cinta dunia yang tidak terbimbing. Nah, hada yusibu katsiran minan nas, dan ini menimpa banyak manusia. Banyak manusia fi akhir zaman, di akhir zaman. Naam. Shadaqa hafizahullah taala. Ya, Syekh Shalih Fauzan telah benar ketika menyatakan pernyataan ini. Ini menimpa banyak manusia di akhir zaman. Iya, betul. Sesuai dengan fakta yang kita lihat. Ya, kalau kita keluar dari lingkungan ini, ma'had ini, yang kita lihat, ya subhanallah. Nah, hampir semua orang aktivitasnya aktivitas dunia, dunia, dunia, dan dunia. Ya, sampai pun aktivitas keagamaan dijadikan ya wasilah untuk menggapai dunia. Baik. Jahlun wa ta'alluqun bid-dunya wa nisyanun lil akhirah. Kejahilan dan bergantung dengan dunia serta melupakan akhirat tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Yusibu katsiran minan nas, menimpa banyak manusia. Kejahilan, bergantung dengan dunia dan melupakan akhirat. Hal ana yaqulun, sekarang ini mereka mengatakan la tadhkuru al-jannata wan nara fil khutabi wa tukhawifuna an-nasa. Jangan kalian menyinggung tentang surga dan neraka ketika berkhutbah. Ya, jangan menyinggung tentang surga dan neraka di khutbah-khutbah. Jangan kalian menakut-nakuti manusia, ya subhanallah. Sampai demikian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Hadza irhabun, ini bentuk irhab. Ya, bentuk terorisme katanya. Ya, irhab, terorisme, menakut-nakuti. Nah. Wa antum unasun mutazammitun. Ya. Kalian adalah orang-orang yang mutazammit, mutazammit, orang-orang yang kaku, orang-orang yang keras. Nah. Mereka tidak mau ya tema ya isi khutbah itu adalah sesuatu yang menakut-nakuti. Enggak mau. Ya. Kenapa? Enggak mau karena kecintaan dunia yang berlebihan sampai-sampai ya nah enggak boleh tema khutbahnya itu tentang jannah dan neraka. Innakum kunutun. Ya, kalian memiliki kunut. Ya. Sifat putus asa. Yaquluna hadzal ana, mereka mengucapkan ini di zaman kita. Lihubbihim lidunya, disebabkan karena kecintaan mereka terhadap dunia. Wala yuriduna dzikral jannati wan nari wal qabri wa adzabil qabri. Mereka tidak menginginkan ya disinggung masalah surga, neraka, kubur dan azab kubur. Nah, saking cintanya terhadap dunia. Ya subhanallah. Yaqulun, mereka mengatakan antum tukadiruna 'alan nas, kalian mengacaukan manusia. Kalian mengganggu kehidupan mereka. Tukadiruna 'alan nasi 'ishahu wa ladzatahu. Kalian mengganggu kehidupan mereka dan kelezatan yang mereka rasakan. Fannasu yuriduna an tasrahu wa yamrahu. Fannasu yuriduna an yasrahu wa yamrahu. Manusia itu ingin bebas dan bersenang-senang. Jangan kalian takut-takuti dengan ancaman-ancaman neraka atau kubur, jangan. Ya, ini kata mereka. Ya. Wa antum taquluna lahum, sementara kalian mengatakan kepada mereka hunaka jannatun wa narun wa adzabu qabrin wa hisabun, bahwasanya di sana ada surga neraka, ada azab qabr dan ada hisab. Ya. Nah, lebih parah lagi orang yang mengatakan orang-orang yang menyebutkan tentang permasalahan-permasalahan gaib adalah menyebutkan sesuatu yang tidak pernah dia saksikan, tidak pernah dia lihat, sesuatu yang tidak nyata. Nah, ya, nasallahu salam alaihi. Yaquluna la tu'ridu hadza fil khitab. Jangan kalian menyebutkan ini di dalam khutbah-khutbah. Fahadha minal fitani wal iyadu billah, dan ini termasuk di antara fitnah-fitnah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai disebutkan demikian ya. Wa hadza dhahara fin nas, dan ini muncul di tengah-tengah manusia. Wa katabuhu fis suhuf, dan mereka menulisnya di as-suhuf ya, di surat kabar, surat kabar. Wa qaluhu fi majalisihim, dan mereka ucapkan di majelis-majelis mereka. Wa dhammul khatiba allazi ya'idhun nasa, dan mereka mencela khatib yang memberikan mau'idhah, wajangan kepada manusia. Wa yudzakkiruhum billah, dan mengingatkan mereka kepada Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengomentari dengan mengatakan hadza tai'isun linnas, ini adalah bentuk memberikan ya, rasa putus asa kepada manusia. Nah, membuat manusia itu ya pesimis, ya putus asa. Nah, wa takdirul lahum, dan mengacaukan mereka. Fa subhanallah, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari apa yang mereka ucapkan. Nah, ini bentuk pengingkaran dari Syekh Hafizahullah taala terhadap fenomena yang tersebar di tengah-tengah masyarakat ketika ada yang mengingatkan tentang akhirat. Ketika ada yang mengingatkan tentang tercelanya kehidupan dunia, diingkari oleh mereka. Mereka tidak mau mendengar, ya, ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah seperti itu. Saking cintanya terhadap dunia, mendengar saja tidak mau. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kita lanjutkan. Dan ini adalah matan terakhir dari bab ini. Ya. Qala walahu bi isnadin anil mu'afiri walahu dhamirhu kembali kepada Ibnu Waddah alaihi rahmatullah, yang masih dalam kitab yang sama, kitab al-bid'ah, dengan sanadnya anil mu'afiri, dari al-mu'afiri. Al-mu'afiri yang dimaksud adalah Bakrun Ibnu Amr. Bakrun Ibnu Amr. Ibnu Amr Al-Mu'afiri Al-Misri, Ahadul A'lam. Bila termasuk yang meriwayatkan dari Ikrimah, kata Zahabi rahimahullah dalam Sirah Alam An-Nubala, wa kana thiqatan sabtan fadilan, adalah beliau seorang yang terpercaya, kokoh ilmunya, fadilan, memiliki keutamaan, muta'allihan, muta'allihan, yakni muta'abbid, seorang yang rajin beribadah, kabirul qadri, dan memiliki kedudukan yang besar. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghurabai. Kita telah mengetahui makna tuba, ya. Ada beberapa penafsiran. Naam, Ibnu Utsaimin rahimah mengatakan al-hayatut thayyibah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik bagi orang-orang yang asing. Alladzina, yaitu orang-orang yang yatamassakuna bikitabillah, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'an. Hina yutrak, ketika Al-Qur'an itu ditinggalkan, ya, di masa-masa fitnah di akhir zaman. Wa ya'maluna bisunnati, dan mereka beramal dengan sunnahku. Yauma tutraku, ketika sunnahku ditinggalkan. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Musannif rahimahullah. Namun setelah kita merujuk kepada masdar aslinya dengan lafaz wa ya'maluna bis-sunnati hina tutfa'u, hina tutfa'u. Wa ya'maluna bis-sunnati hina tutfa'u. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meriwayatkan dengan makna, ya, di matan ini. Lafaznya, ya, lafaz aslinya adalah wa ya'maluna bis-sunnati hina tutfa'u. Dan mereka beramal dengan sunnah ketika sunnah itu telah dipadamkan. Nah, kalau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hala kama sabaqa, ini seperti yang telah berlalu, annahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam su'ila manil ghuraba, ditanya tentang sifat orang-orang asing, ya, al-ghuraba. Qala, Nabi mensifatkan dengan sabdanya, alladzina yasluhuna, ya, yasluhuna. Nah, idza fasadan nas, orang-orang yang tetap bersabar di atas kebajikan, kesolehan, apabila manusia telah rusak. Ini sifat yang pertama, sabar, tidak ikut arus, tidak ikut pengaruh lingkungan yang jelek. Soluha fi nafsih. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, yuslihuna ma afsada an-nas, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Ya. Dari agama Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Nah. Ini sifat yang kedua. Ada yang mengingat sifat yang lain? Hah? An-nuzza'u min al-qabail, ya. Orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, kabilahnya, suku-sukunya, masyarakatnya demi menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah. Ya. Pergi dari kampung halamannya supaya dia bisa mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tinggal di sekitar keluarganya, di sekitar sukunya, kabilahnya, masyarakatnya, dia enggak bisa beramal karena orang-orang di sekitarnya menyelisihinya. Nah. Ingat ya, ini sifat-sifat al-ghuraba. Kita sering mendengar al-ghuraba, masya Allah mereka adalah orang-orang ghuraba. Ya. Al-hayatu thayyiba lahum, tuba lahum. Ini sifat-sifat. Nah, dalam hadis ini sifat yang terakhir, al-musannif rahimahullah membawakan riwayat yang lain sebagai penguat syawahid. Ya. Makin memberikan kejelasan kepada kita tentang sifat-sifat mereka. Wa hadzal haditsu yaqulu fi, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalamnya, tuba lil ghuraba alladzina yatamassakuna bi kitabillah. Ini sifat mereka yang lain. Yaitu istimsak, yatamassak, i'tisam, ya'tasim, berpegang teguh dengan kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Dalam artian menjadikannya sebagai pedoman di dalam menjalankan kehidupannya, ya, kesehariannya, kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Nah, beramal dengannya, berpegang teguh dengannya. Ya, termasuk pula di antaranya banyak membacanya, mentadabburi maknanya, beramal dengannya, berhukum dengannya. Ini cara berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Hum yatamassakuna bi anfusihim, mereka sendiri berpegang teguh dengan kitabullah, sekaligus kata Syekh wa yumassikuna ghairahum bi kitabillah. Ya. Dan menganjurkan orang untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Mereka sendiri berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga orang lain, ya, mereka buat, mereka usahakan supaya juga berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Nah, baik, intinya di samping dia mengamalkannya, dia juga mendakwakannya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memerintahkan segala sesuatu yang ma'ruf, segala sesuatu yang ma'ruf menurut syariat, dan mencegah dari segala sesuatu yang mungkar. Wa yu'allimuna dinallahi azza wa jalla, dan mereka juga mengajarkan agama Allah. Ya, yu'allim, mengajarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada keutamaan ta'limu dinillah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, mengajarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bagi para duat ila Allah subhanahu wa ta'ala, para da'i, para muballigh yang menyerukan agama Allah subhanahu wa ta'ala, para muallim, ya, para mudarrisin, keutamaan masuk di dalamnya. Nah, para thalabatul ilm yang merupakan calon-calon muallim, ya, ini penyemangat bagi kita sekalian, kita masuk di dalamnya. Wa yu'allimuna dinallah, ya, thalabatul ilm, calon-calon muallim. Nah, wa yad'una ila Allah, dan mereka berdakwah mengajak kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan ayat 170 dalam suratul A'raf, di mana isinya ya mengandung keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah. Walladzina yumassikuna bil kitabi, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah. Wa aqamus salata, dan menegakkan salat. Inna, sungguhnya kami, la nudhi'u, tidak akan menelantarkan ajral muslihin, pahala orang-orang yang melakukan kebajikan. Ya, artinya Allah menjamin bagi orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, menegakkan sholat, Allah jamin bagi mereka balasan dan pahala yang besar. Inna la nudhi'u ajral muslihin, kami tidak menelantarkan pahala mereka. Artinya apa? Disiapkan untuk mereka. Nah, pahala yang banyak, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala fala syakka anna alladhi yathbutu ala dini indal fitani, maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang teguh dan kokoh di atas agama Allah, indal fitani, ketika terjadi fitnah, wasyururi, dan kejelekan, wangkila bin nasa diddahu, dan ketika manusia memusuhi mereka, ya, anna hadha yurja lahu khairun kathirun, bahwasanya orang ini diharapkan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, diharapkan mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabit, ya, orang yang kokoh, teguh, kuat, ya, berpegang dengan agama Allah ketika terjadi berbagai macam fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat yang banyak memakan korban di tengah-tengah masyarakat. Syababu, ya, baik pemuda mereka yang jadi korban, orang tua mereka, anak-anak mereka, semua kalangan jadi korban. Sifatnya global masalah. Apalagi zaman-zaman sekarang, zaman internet. Globalisasi, dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, kena semua. Orang awam, thalabatul ilm, kena. Kena gak? Kena, Ustaz. Masyaallah, assalamu alaikum. Fitnah. Fitnah internet itu fitnah apa? Fitnah apa? Syahwat atau syubhat? Syahwat atau syubhat? Dua-duanya bisa masuk. Syahwat jelas, syubhat bisa. Main internet kena syubhat, bisa nanti berpikiran, berpemikiran apa? ISIS, nanti Al-Qaeda, Khawarij, Ikhwanul Muslimin, mereka aktif di medsos. Ya, termasuk di antara media penyebaran syahwat wa syubhat. Banyak yang jadi korban. Nah, bergelimpangan. Ya. Makanya anak muda selalu diingatkan. Ya. Bangun kalian wahai syabab dari tidur-tidur kalian, jangan terlena dengan pengaruh globalisasi yang ada di sekitar kita. Kokoh, kuat, pegang prinsip, pegang prinsip. Nah, baik, jangan di pondok, masya Allah, mujtahid, mujtahid, masya Allah, ya, talabul ilminya, ibadahnya, masya Allah, pulang di rumah selancaran, ya, kemana-mana. Masyaallah, salamun afiyah. Perhatikan ucapan salaf, la takunu waliyan, catat ini ya, jadikan sebagai bahan renungan. La takunu waliyan lillahi fil zahir aduwahu fil batin. Jangan kalian menjadi wali Allah ya ketika terlihat, masya Allah wali Allah, talabul ilmu masya Allah rajin, nomor satu hafalannya, pelajarannya mumtaz. Tapi aduh walillahi fil batin, ketika bersendiri ya, tidak ramai lagi di rumahnya, bukan di pondok, jadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala, berdurhaka, bermaksiat, keluar dari ketaatan. Nah, ini bahaya ya. La takunu waliyan lillahi fil zahir wa aduwan lahu fil batin. Nah, ini zaman-zaman fitnah ya talabatul ilm, hendaknya kalian semuanya ya jangan ikut arus, tetap istiqamah, istiqim ala dinikum. Nah, walakin hadza nadir, dan ini sedikit ya, sedikit yang bisa istiqamah, sedikit yang tidak ikut arus. Nah, sedikit sekali ya. Faktarun nasi la yasbirun, kebanyakan manusia tidak sabar, tidak bisa bersabar ya, gatal tangannya, aduh enggak bisa. Enggak bisa kalau enggak nyentuh HP, HP abinya, HP uminya, ha. Gatal. Enggak sabar. Baru lihat aja, pinjam dulu nih, pinjam, pinjam. Ya. Enggak sabar. Ya. Yasbirun. Walau annahum yuhibbuna al-khaira la sabar. Kalau seandainya mereka mencintai kebaikan, tentu mereka akan bersabar. Nah, sabar. Ayuhal ladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabar. Dan ini termasuk ujian. Barakallahu fiik. Termasuk ujian orang-orang ya di zaman kita sekarang ini. Nah, Allah berikan kemudahan. Ya, ingat firman Allah Taala dalam surat Al-Maidah. Antum yang sudah hafal masya Allah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Media ini semua ya, semuanya ini ujian untuk mengetahui siapa yang takut kepada Allah, ha? Bil ghaib. Nah, di tempat-tempat yang tidak terlihat. Ya. Nah, ma'ruf tidak boleh berburu ketika sedang ihram. Tapi Allah uji sebagian mereka. Ya. Naam, dengan as-sayd, hewan buruan, masya Allah. Nah, bisa gampang ditangkap dengan tangan ya, dan juga dengan senjata rimah, supaya Allah tahu siapa yang betul-betul bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram untuk berburu. Tapi Allah mudahkan hewan buruan itu di depannya berkeliaran. Ya. Supaya Allah menguji dan mengetahui siapa yang betul-betul istiqamah. Demikian pula ya, alat-alat elektronik sekarang ini. Kita semuanya diuji siapa yang bisa istiqamah. Ya, menggunakannya dalam hal kebaikan. Kan begitu. Ya. Baik. Nah, gampang dioperasikan. Enggak butuh apa? Kursus. Butuh enggak kursus? Hasil langsung pintar sendiri. Nah. Baik. Masalahnya ya. tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan ini yang bermasalah. Tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan, malah ya, cerita kesana kemari. Kamu sudah level berapa? Kalaulah kamu melakukan itu saja sudah keliru. Ya, melakukan itu sudah keliru. Kemudian kamu menyembunyikannya, tidak menceritakannya, menganggap memang itu adalah sebuah kekeliruan. Bainaka wa bainallah. Tapi dicerita. Nah, ini kebiasaan buruk ini thalabatul ilm. Nah. Baik. Ya. Nah. Jadi barang siapa yang kuat, teguh, kokoh, ya, ketika terjadi fitnah, ya, seperti di zaman kita sekarang ini, itu hanya contoh kecil saja, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, baik. Terakhir kata Syekh memberikan faidah, ya, ini faidah. Wa Syekh Ibnu Rajab rahimahullah, dan Syekh Ibnu Rajab rahimahullah, lahu risalatun qayyimatun, memiliki karya tulis yang sangat bagus fi hadzal mawdu', terkait pembahasan ini. Apa pembahasan kita sekarang? Al-ghuraba, ya, tentang keterasingan Islam di akhir zaman. Fi mas'alatil ghurbati, yaitu terkait permasalahan keterasingan Islam, unwanuha, judul kitab tersebut adalah Kashful Kurbati, menyingkap, ya, menghilangkan al-kurbah, kesedihan ataukah kesusahan. Fi wasfi hali ahli al-ghurbati, dengan menyebutkan sifat-sifat keadaan orang-orang yang asing. Kashful kurbati fi wasfi hali ahli al-ghurbati. Matbu'ah, kitab ini dicetak dan bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, syarha fiha haditha, di dalam karya tulis tersebut Syekh Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan tentang hadis bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam bermula dengan asing dan akan kembali asing sebagaimana Islam bermula. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan dan menuntaskan bab ini. Masih tersisa satu bab lagi, ya, dari kitab ini. Nah, masih tersisa satu bab lagi. Bab terakhir insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, kita bi hadzal qadri ila hunas fadlu barakallahu.